Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada pelajaran yang terakhir di jilid yang pertama, yaitu pelajaran yang ke-23. Terakhir kita sampai tamrin yang ke-2. Ya. Nah, kita lanjutkan tamrin berikutnya, tamrin yang ketiga. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. Bacalah kalimat-kalimat berikut dan tulislah bersamaan dengan harokat yang terakhir. Nah, jadi antum baca saja, kemudian harokati huruf yang terakhir. Nah, dari Aminatu. Nam aminatu. Nam tambah tanwin, termasuk apa? Al-mamnu' min as-sarf atau isim ghairu munsharif. Nam ilahnya apa? Alam dan at-ta'nif. Nah, berikutnya min aminata. Nah, min aminata. Nah, ta'nya apa? Huruf terakhir di fathah. Nah, isim ghairu munsharif dijar dengan harakat fathah ketika terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama tidak diawali oleh alif lam, kemudian yang kedua tidak diidhofahkan. Nah, berikutnya li ahmadu. Ahmad termasuk isim ghairu munsharif atau bukan? Ahmad. Ahmadun atau Ahmadu? Ahmadun. Ahmadun. Ahmadu. Ahmadu. Nah, Ahmadu ini isim munsharif atau ghairu munsharif? Kalau tantali, Ahmadun atau Ahmadu? Ahmadu ya. Li termasuk huruf jar atau bukan? Huruf jer. Nah, isim ghairu munsharif jernya dengan fathah, berarti li Ahmada. Nah, li Ahmada. Li Ahmada. Nah, milik Ahmad. Nah, atau kepunyaan Ahmad. Nah, berikutnya Ahmadu. Nah, Ahmadu. Nah, kalau Ahmadu ilahnya apa? Alam dan wazan fi'il. Alam dan wazan fi'il. Naam, kemudian Uthmanu. Naam, Uthmanu. Naam, tanpa tanwin, pemasuk isim ghairu munsharif. Ilahnya apa? Alam dan alif. Naam, alam dan tambahan alif dan nun. Berikutnya min Pakistana. Naam, min Pakistana. Dari Pakistan. Nah, nunnya di fathah. Pakistana termasuk isim ghairu munsharif. Ilahnya apa? Alam dan ujma. Nah, berikutnya Pakistan. Nah, Pakistan. Istamir. Dilanjutkan. Khadijah. Nah, ta'nya di fathah. Karena li termasuk huruf jar, Khadijah termasuk isim ghairu munsharif. Ilahnya napa? Ilahnya. Iya, Pak Majid. Nama perempuan. Heeh, dan alam dan at-ta'nif. Nah, alam dan at-ta'nif. Nah, berikutnya London. Pendek. London. Nah. Nunnya di dhammah tanpa tanwin, termasuk isim ghairu munsharif. Ilahnya alam dan ujmah. Alam dan ujmah. Nah, berikutnya ila Baghdad. Nah, ila Baghdad. Ke Baghdad. Ila termasuk huruf jar. sehingga isim setelahnya majrur, karena di sini isim setelahnya adalah isim ghairu munsharif, maka dijar dengan fathah. Nah, ilahnya apa? Alam dan ujum. Berikutnya. Naam, Istanbul. Naam, tanpa tanwin. Ilahnya? Alam dan ujumah. Naam, berikutnya. Naam, Makkatu. Tanpa tanwin. Ilahnya? Alam dan ta'nits. Nah, berikutnya. Fi Makkah. Nah, fi Makkah. Di Makkah. Nah, tanya di fathah. Berikutnya. Juddah. Nah, Juddah. Nah, Juddah. Nah. Kemudian. Berikutnya. Masajidu. Tanpa tanwin. Ini termasuk juga isim ghair munsharif. Ilahnya apa? Masajidu. Iya, mengikuti wazan mafa'ilu. Nah, termasuk kekhususan isim-isim ghair munsharif. Ilahnya hanya satu. Nah, ilahnya hanya satu, yakni isim yang mengikuti wazan mafa'ilu. Jadi bukan alam, bukan sifat. Nah, jadi ada kekhususan. Dulu kan pernah ya, kekhususan isim ghair munsharif itu ilahnya hanya satu. Nah, yang pertama apa? Kekhususan yang pertama, isim mu'annas yang diakhiri oleh alif lazimah. Kemudian yang kedua, isim yang mengikuti wazan mafa'ilu af'ila'u fu'ala'u. Nah, berikutnya. Fi madarisa. Nah, fi madarisa. Di sekolahan-sekolahan. Ini juga ilahnya mengikuti wazan mafa'il. Nah, ilahnya hanya satu. Nah, berikutnya. Ya. Naam, ya'qubu. Nah, tanpa tanwin. Ini alam dan ujma. Mustamir. Naam, li ishaq. Naam, qafnya di fathah. Naam, ilahnya apa? Naam, alam dan ujma. Berikutnya. Nah, Muawiyatu. Tanya di dhamma. Ilahnya nada alam dan at-ta'nits. Nah, jadi nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah juga dihukumi mu'annas. Nah, berikutnya. Nah, min Muawiyata. Nah, tanya di fathah. Kemudian nam li'aisyata. Nah, sama ya. Alam dan ta'nits. Berikutnya. Nam a'isyatu. Tanya di dhamma. Berikutnya. Muhammadun. Nah, dalnya di tanwin. Nah, atau tanwin dhamma atau dhammatain. Ini Muhammad termasuk isim munsharif. Nah, di tanwin. Berikutnya. Nah, Khalidun. Ini juga sama isim munsharif di tanwin. Berikutnya. Di tanwin atau tidak? Nah, di tanwin. Min Abbasin. Nah, di tanwin kasrah majrur ya. Min Abbasin. Nah, kemudian Nu'man. Nah, Nu'manu. Ini tanpa tanwin. Nah, dia dhammah. Nah, ilahnya apa? Alam dan tambahan alif dan nun. Terakhir dan sod. Nah, hamidun. Nah, dalnya ditanwin dhammah termasuk isim munsharif. Nah, tamrin yang terakhir. Uktubil a'dada min 3 ila 10 waj'al kullan min al-kalimat al-atiyah ma'mudan laha. Tulislah bilangan dari 3 sampai 10 dan jadikanlah tiap-tiap kalimat berikut ini sebagai ma'mud untuk angka-angka tersebut. Nah, jadi di sini ada kata-kata. Nah, ini dijadikan sebagai ma'dud. Dulu kita pernah pelajari ya, adad dan ma'dud dari 3 sampai 10. Nah, jika apa? Adadnya mu'annas, maka ma'dudnya mudzakkar. Begitu juga sebaliknya, jika adadnya mudzakkar, maka yang dibilang mu'annas. Nah, kemudian ma'dudnya harus dalam keadaan jamak karena 3 sampai 10. Nah, sekarang masjidun. Nah, 3 masjid. Nah, dari Mas Khalifah. Salah satu masjid. Masjid. Nah, salah satu masjid. Nah, 3 masjid. Nah, jadi susunan adad dan ma'dud dari 3 sampai 10 adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Sehingga ma'dudnya harus majrur. Karena di sini ma'dudnya isim ghairu munsharif, maka majrurnya dengan fathah. Salasatu masajida. Kenapa salasah? Karena masjidun mudzakkar. Nah, berikutnya. Fundukun, 4 fundukun. Arba'atu fanadiqo. Nah, arba'atu fanadiqo. Artinya nah, 4 hotel. Nah, fanadiqo. Thalathatu fanadiqo. Nah, funduk termasuk isim funduk termasuk mudzakkar ya. Nah, sehingga adatnya mu'annas. Berikutnya mindilun, 5 sapu tangan. Dilihat dulu, mindilun muzakar atau mu'annas? Muzakar. Berarti angkanya ditambah tak? Marbutoh. Angkanya tanpa tanwin. Khomsatu manadilu. Nah. Khomsatu manadilu. Nah, khomsatu manadilu. 5 sapu tangan. Nah, manadila ya. Khamsatu manadila. Nah, lamnya di fathah termasuk isim ghairu munsharif. Kemudian miftahun, 6 kunci. Miftahun jamaknya mafatih. Nah, diganti menjadi jamak. Sitatu mafatihah. Mafatihah. T-nya panjang. Mafatihah. Nah, sitatu mafatihah. Nah, berikutnya. Tujuh teman. Sab'atu asdiqa. Nah, apa? Tujuh teman. Sab'atu asdiqa. Nah, tujuh teman. Teman. Nah, zamilun 8. Zamilun juga teman. Nah, Jawabnya Allah zamirun zumala'u. Nah, sekarang dijadikan ma'dud. 8 thamaniyatu angkanya dulu. 8 teman. Zumala delapan teman zamilun mudzakkar ya. Nah, sehingga angkanya ditambah ta marfu'. Kemudian kursiyun, 9 kursi. Nah, tis'atu karo ianya di fathah atau di dhamma atau di kasrah? Nah, tis'atu karasiyyah. Nah, 9 kursi. Nah, berikutnya madrasatun, 10 sekolahan. Ya. Madrasah muannas atau mudzakkar? Muannas. Berarti angkanya mudzakkar. 10. Dilihat halaman 110. Nah, 10 ya. Ya, madrasah jamaknya apa? Madarisu. Nah, berarti asru madarisu. Iya. Ini kan ghairu munsharif kan? Madarisu. Berarti kalau dalam keadaan majrur di fathah. Asru madarisa, 10 sekolahan. Ya. Madrasahnya munsharif ya, madrasatun. Kalau mufradnya munsharif, madrasatun ditanwin. Tapi jamaknya termasuk isim ghairu munsharif karena mengikuti wazan mafa'ilu madarisu. Sehingga dalam keadaan majrur di fathah. Ashru madarisa, 10 sekolahan. Nah, berikutnya daqiqatun, 10. Oke, Pak Soleh. Daqiqah, menit. 3 menit. Daqiqah niku muannas mau mudzakkar. Muannas. Berarti angkanya tanpa ta marbutah. Salasu. Jamaknya daqiqah apa? Daqaiqu. Itu jamaknya. Daqaiqu. Berarti salasu taqo iqo. Nah, qafnya di fathah. Salasu daqo iqo, 3 menit. Nah, karena daqo iqo termasuk isim ghairu munsharif mengikuti wazan apa? Mafa'ilu. Nah, sehingga menjadi salasu daqo iqo. Nah, okay. Ini bukan naat manut, mudof mudof ilaih. Iya, susunannya mudof mudof ilaih. Jadi angka 3 sampai 10 susunannya adalah mudof mudof ilaih. Adatnya sebagai mudof, ma'adudnya sebagai mudof ilaih. Mungkin. Kalau sebagai mudhofilah berarti majrur. Kalau majrur isim ghairu munsharif dijar dengan fathah. Ya. Namun. Nah, selesai materi pada jilid yang pertama. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. يسر الله لنا ولكم التسهيل هنا والله تعالى بصلاة سبحانه الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.